Oke, dikasih satu tembang kembali bareng Planet Top Dangdut. Ini apa lagi nih, mulai kita nyanyi bareng. Bos Kapto sini dong. Planet Top Dangdut kekal lama. Resi.